pertelon serang ana watun jelek kudak nang dalan kaya wong lagi ndodok patut tengon cori kodok milang-milang jane aparane diparani sang saya genah wujude eh copot tecopot kebul patung wong kawe kenal lapot dasare wong sayangan penguripane gawe kenal pot kompor dandang lan gamelane awit gemien nganti tekan sekiene gawe purbalingga kaya Jepang nang Indonesia mobil motor suarane ngeces pisan sebab nganggo kenalpot sayangan sing warnane putih di sekrumi kaya prawana gunung sing diparemi bupati lumrah seneng atine kenalpot dadi digawe patunge masyarakat sayangan saking senenge kerja ngawana bengi ora nana klerene pertelon serang ana watun jelek kudak nang dalan kaya wong lagi ndodok patut tengon cori kodok milang-milang jane aparane diparani sang saya genah wujude eh copot tecopot jebul patung wong kawe kenal lapot dasare wong sayangan penguripane gawe kenal pot kompor dandang lan gamelane awit gemien nganti tekan sekiene gawe purbalingga kaya Jepang nang Indonesia mobil motor suarane ngeces pisan sebab nganggo kenal pot sayangan sing warnane putih di sekrumi kaya prawana gunung sing diparemi bupati lumrah seneng atine kenal pot dadi digawe patunge masyarakat sayangan saking senenge kerja ngawana bengi ora nana lerene bupati lumrah seneng atine kenal pot dadi digawe patunge masyarakat sayangan saking seneng.